aku menuai lagu. Coba engkau dengarkan, ku tuaikan nada lirik lagu sederhana. Ku ceritakan kisah tentang kita. Yakinkan ku tetap.